Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibn Abi al-Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang pertama atau sadrul bait dari bait yang ke-61. Di mana kata beliau rahimahullah taala wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an. Dan diharamkan khamar termasuk salah satu dari peristiwa yang terjadi di tahun ketiga adalah tentang diharamkannya khamar. Beliau mengatakan dan ketika itu khamar diharamkan secara pasti karena sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa tahap diharamkannya khamar itu ada tiga. Jadi tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Fasma'an, maka dengarkanlah tahapan-tahapan diharamkannya khamar tersebut. Tayyib. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di mana pada surat Al-Maidah ayat yang ke-90 demikian juga ayat yang ke-91 menjadi dalil terakhir sebagai penegasan diharamkannya khamar di dalam syariat Islam. Otomatis dengan diturunkannya ayat ini menghapus ayat-ayat yang sebelumnya atau dua tahap hukum sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru, khamar minuman keras, wal maisiru, demikian juga perbuatan judi, wal ansab, dan juga nasab, tayyib, menyembelih hewan tertentu untuk dipersembahkan kepada berhala, wal azlam, dan juga azlam mengundi nasib dengan lemparan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan keji termasuk bagian dari amalan-amalan setan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ini syahidnya, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, khamar, judi, penyembelihan untuk berhala dan mengundi nasib dengan lemparan anak panah disetarakan posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka setelah turunnya ayat ini tidak ada lagi pembolehan untuk meminum khamar dengan jenis apapun dan dengan alasan apapun. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan ajzul bait atau bagian yang kedua dari bait ke-61. Kata beliau rahimahullah, hadza wa fiha wulida sibtul hasan. Ini kemudian wa fiha, ay wa fi tsanati tsalithah. Dan juga termasuk peristiwa yang terjadi di tahun ketiga. Wulida sibtul al hasan adalah dilahirkannya as-sibtu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay sibti Rasulillah. Dilahirkannya cucu Nabi SAW yaitu Al-Hasan. Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Di bait ini beliau akan membahas tentang kisah dilahirkannya cucu pertama Rasulullah SAW, yakni Al-Hasan putra dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Tayyib. Sebelum kita lanjut, perlu diketahui kita mengenal Al-Hasan demikian juga Al-Husain. Mereka disebut dengan Sibtai Rasulillah SAW, dua Sibt Nabi SAW. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, yang namanya Sibtun meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai cucu, tapi dalam makna bahasa Arab berbeda. Sibtun di dalam bahasa Arab adalah penyebutan untuk anak dari untuk cucu dari anak perempuan seseorang. Jadi ibnul binti atau waladul binti itu namanya sibutun. Cucu dari anak perempuan disebut dengan sibut. Adapun sebaliknya, cucu dari jalur anak laki-laki, ini kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan hafidun, artinya sama-sama cucu. Tayyib, mafhum? Nah, sibutu Rasulillah, kenapa Al-Hasan dan Al-Husain disebut dengan sibut? Karena ke jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan demikian juga Al-Husain adalah anak dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya disebut dengan sibut, tidak disebut dengan hafid. Tayyib. Allah taala a'lamu bissawab. Tayyib, kita bahas yang pertama. Nasab dari Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Taib. Selanjutnya, seterusnya sama dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar Alamin Nubala jilid yang ketiga halaman 245. Taib. Kemudian inti dari bait ini, kelahiran Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriyah. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, fi nisof min Ramadan, atau ada yang menggambarkan dengan fi muntasof min Ramadan, pertengahan Ramadan. Adapun tanggalnya tanggal berapa, tidak ada yang menyebutkan pastinya. Intinya beliau radhiyallahu taala anhu dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriyah. Tayyib. Bisa dilihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah taala di dalam Al-Isti'ab jilid yang pertama halaman 384. Tayyib. Nah, ketika Al-Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dilahirkan, kabar gembira itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Lantas mendengar kabar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Fatimah di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Sampai di sana, kemudian sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pada hadis nomor 769 jilid yang kedua. Beliau menyebutkan satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lamma wulidal Hasan sammaituhu harban." Ketika Al-Hasan dilahirkan, aku saat itu menamainya dengan Harb. Ini keinginan Ali. Jadi anak pertama namanya Harb. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aruni ibni, ma sammaitumuhu? Lalu masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aruni ibni." Mana? Perlihatkan kepadaku ibni. Ibni ini maksudnya bukan anak, tetapi cucu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana cucuku? Perlihatkan kepadaku cucuku." Nah, orang Arab mereka biasa menggunakan lafaz ibn itu bukan terbatas hanya untuk anak saja, tapi juga anaknya anak dan seterusnya ke bawah. Itu digunakan mutlak dari lafaz ibn. Tayib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana cucuku?" Tayib. "Ma sammaitumuhu?" Setelah diperlihatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Beri nama siapa oleh kalian?" Tayib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, sammaituhu Harban." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menamakannya dengan Harb. Harb bin Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala bal huwa Hasan." Bahkan namanya adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan bayi tersebut dengan Al-Hasan, maka dipakailah nama itu. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Harb tidak lagi digunakan. Mafhum? Sehingga kalau ditanya, siapa nama asli dari Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib? Namanya dahulu adalah Harb, kemudian diganti menjadi Al-Hasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Beliau berkunyah dengan Abu Muhammad. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Tayyib, kemudian ketika dilahirkannya Al Hasan, saat itu tidak ada riwayat pasti apakah sudah diturunkan hukum aqiqah atau belum. Namun yang ada riwayat bahwa Rasulullah SAW telah mengaqiqahi Al Hasan, demikian juga Al Husain radhiyallahu taala an. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sahih Al-Imam Abi Dawud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadis nomor 2466 pada sahih Abu Dawud. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa'anil Hasan wal Husain kabsh kabsh." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih aqiqah untuk Al-Hasan demikian juga Al-Husain dengan domba. Jadi hadis ini secara lafadznya bisa dipahami bahwa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ketika Al-Hasan dilahirkan Nabi SAW mengaqiqahinya. Kemudian ketika Al-Husain dilahirkan beliau mengaqiqahi Al-Husain. Atau dengan makna yang kedua, saat dilahirkannya Al-Hasan kita tidak tahu apakah sudah ada hukum aqiqah atau belum. Namun ketika Al-Husain dilahirkan setelahnya Nabi SAW mengaqiqahi Al-Hasan dengan Al-Husain langsung berdua. Taib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya tentang paras atau wajah dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Disebutkan di dalam riwayat bahwa Al-Hasan memiliki wajah yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lam yakun ahadun asbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhumah." Taib. Tidak ada, kata Anas bin Malik, satu orang pun yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayib. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 3752. Demikian juga pada riwayat Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, ketika itu setelah selesai salat berjamaah, tidak disebutkan salat apa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam riwayat yang lain kalau Abu Bakar yang keluar berarti salat asar. Setelah selesai salat asar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar masjid. Beliau mendapati Al-Hasan sedang bermain dengan anak-anak kecil yang lainnya. Tapi ketika itu Al-Hasan masih kecil. Tsumma kharaja yamshi fara'a Al-Hasan yal'abu ma'asibiyan fahamalahu 'ala 'atiqihi. Kemudian melihat Al-Hasan yang sedang bermain, Abu Bakar pun mengambil Al-Hasan dan menggendongnya. Tayib. Di sini ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan digendong kemudian diletakkan di antara tangan dengan apa ini? Pinggir dada di bawah ketek. Diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib ada di belakang. Nah, ketika Abu Bakar mengangkat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bi abi, tayib, dengan ayahku. Maksudnya di sini bukan bersumpah, jangan disalahfahami, ba adalah ba sumpah, tapi maksudnya adalah ufdi bi abi. Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab dahulu. Ayahku sebagai tebusan engkau wahai anak kecil. Tayib. Nah, ufdi bi abi syabihun bin nabi la yashbah bi ali. Engkau ini lebih mirip dengan kakekmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada mirip-miripnya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mendengar itu fadhahika Aliun radhiyallahu taala anhu. Ali pun beliau tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Karena memang Al-Hasan tidak mirip dengan Ali, beliau lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak tampan. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berikutnya kita akan mengenal apa saja manaqib, keistimewaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang pertama, beliau adalah cucu tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Husain. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian juga Imam Muslim rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Al-Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya inni uhibbuhu, aku mencintai Al-Hasan. Fa ahibbahu, maka cintailah dia ya Allah. Wa ahbib man yuhibbahu, dan cintai juga orang-orang yang mencintai Al-Hasan. Baik. Ini ucapan Nabi SAW yang menegaskan bahwa beliau sangat mencintai dan menyayangi Al-Hasan, serta mendorong kaum muslimin yang lain untuk juga mau mencintai Al-Hasan agar mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari hadits ini yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan qaulu sallallahu alaihi wasallam inni uhibbahu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbahu. Fihi hathun ala hubbil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu wa bayanun li fadilatihi radhiyallahu taala anhuma. Hadits ini terdapat hasungan, dorongan agar kita mencintai Al-Hasan bin Ali. Dan hadis ini juga terdapat bayanun li fadilatihi, penjelasan salah satu dari keutamaan Al-Hasan, yaitu cinta yang besar oleh Nabi SAW kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau adalah Raihanah. Raihanah apa artinya? Kalau diterjemahkan Raihanah apa? Bunga. Bunga yang indah. Tapi maksudnya Raihanah itu adalah kesayangan Nabi. Kalau tadi kecintaan Nabi, sekarang kesayangan Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain adalah orang yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Tayyib. Hal ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Tirmidzi nomor 2967. Hadis dari Abdurrahman bin Abi Na'am. Beliau menceritakan, ini setelah wafatnya Rasulullah SAW dan selesai periode kekhalifahan Islam. Ketika itu ada seorang dari penduduk Irak, dari Irak, bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang masalah di dalam salat. Bagaimana jika seorang salat kemudian ada nyamuk hingga dipakainya, dia tepok nyamuk itu, keluar darahnya, nyiprat darahnya. Nah, bagaimana hukum dia sholat dengan pakaian yang ada darah nyamuk? Ini bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tahu siapa orang ini. Beliau lantas mengatakan, Unzuru ila hadha. Hai kalian semua, lihatlah orang ini. Muridnya Abdullah bin Umar itu tidak sedikit, buahnya. Unzuru ila hadha, lihatlah kepada orang ini. Yas'al an damil ba'ud. Dia bertanya tentang sahnya sholat ketika ada darah nyamuk yang menempel. Darah sekecil itu, darah seremeh itu, dia tanyakan. Wa qad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah orang yang membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sungguh telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal Hasan wal Husain huma raihanatay minad dunya. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua bunga untukku di dunia. Artinya mereka berdua adalah orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Orang ini bertanya tentang darah nyamuk, padahal dia dengan mudahnya menumpahkan darah Al-Husain. Intinya kita mengambil dari apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW menjadikan Al-Hasan dan Al-Husain sebagai kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wal Hasan ibnu Ali ila jambihi wa huwa yuqbilu alan nasi marrah wa alaihi ukhra. Tayib. Ketika itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di atas mimbar menyampaikan khutbah. Dan ketika itu Al Hasan bin Ali ala jambihi, ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah. Tayib. Faraaituhu wa huwa yuqbilu alan nasi marrah wa alaihi ukhra. Aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berulang kali menengok, sesekali ketika menyampaikan khutbah beliau menghadap ke manusia, sesekali beliau melihat Al Hasan. Berulang-ulang seperti itu. Nah, kemudian setelah melihat itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tampak bertanya-tanya, ada apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun kemudian mengatakan, "Inna bani hadza sayyidun." Sesungguhnya anakku ini, ya dimaksud siapa? Cucu. Lafaz ibun dalam bahasa Arab sudah kita terangkan tadi, termasuk juga anaknya anak dan seterusnya ke bawah. Taib. Sesungguhnya cucuku ini, Al Hasan bin Ali ini adalah sayyidun, adalah pemuka kaum muslimin. Wala'allahu an yusliha bihi baina fi'ataini kabirataini minal muslimin. Dan aku berdoa memohon kepada Allah agar suatu saat nanti dia menjadi orang yang akan mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin. Taib. Ini doa dari Nabi, tapi ini juga menjadi mukjizat bahwa Nabi SAW beliau mengkhabarkan tentang yang akan terjadi di masa mendatang sepeninggal beliau. Akan ada dua pasukan besar kaum muslimin yang mereka berperang. Dan di dalamnya para sahabat. Kita tidak boleh untuk khawtfi, tidak boleh terlalu banyak membahas masalah ini. Di antara yang mendamaikannya adalah Al-Hasan. Jadi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kabar ketika nanti ada dua pasukan besar muslimin yang mereka hampir berperang, Al-Hasan yang akan berkorban mendamaikan mereka sehingga tidak terjadi peperangan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Keistimewaan yang keberapa? Yang keempat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Buraidah. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna idh ja'ahu al-Hasan wal Husain alaihi maqamisani ahmarani yamshiyani wa ya'tirani. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri, beliau menyampaikan khutbah kepada kami. Tiba-tiba Al-Hasan dan Al-Husain, alhamdulillah, mereka datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, jalannya anak kecil, agak terburu-buru. Mereka berdua memakai komis, memakai gamis berwarna merah. Yamsiani wa ya'firani. Saat sedang berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua pun kemudian tersandung bersama dan jatuh sungkur bersama. Nah, melihat cucunya terjatuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian spontan turun dari mimbar, beliau menghampiri cucunya, dua-duanya diangkat. Al-Hasan diletakkan di sebelah kanan, Al-Husain diletakkan di sebelah kiri. Dibawa kemudian naik ke mimbar lagi, beliau lanjutkan khutbahnya. Nah, sebelum beliau melanjutkan khutbahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqallah, sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala, dan membaca surat At-Taghabun ayat ke-15 di akhir-akhir. Apa ayatnya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu menjadi ujian untuk kalian, termasuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Fa nadhartu ila hadaini sibyatain yamshiyani wa ya'tirani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Dan aku tadi melihat dua cucuku ini sedang berlari kecil, mereka berdua tersungkur. Aku tidak sabar untuk menghampiri dan membawa mereka ke kemari. Thayyib. Menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Thayyib. Keistimewaan yang berikutnya, ini yang paling utama. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemuka pemuda surga. Tayyib. Pemuka pemuda surga. Mereka berdua pemimpinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain, mereka berdua adalah pemuka pemuda-pemuda surga. Tayyib. Taib. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menunjukkan keistimewaan ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga dari Hudzaifah Ibnu Al-Yaman, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika inna hadza malakun, ada terlihat satu malaikat yang dirasakan mendekati bumi, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepada para sahabat, inna hadza malakun, sesungguhnya ini ada satu malaikat. Lam yanzilil arda qattun qabla hadhil lailah. Dia belum sama sekali pernah turun ke muka bumi. Jadi dari dulu belum pernah turun ke bumi. Dan sudah berkali-kali kita bahas bahwa malaikat itu menghuni alam alawi, alam atas. Mereka tidak akan turun ke langit dunia, bahkan turun sampai ke permukaan bumi ini, kecuali atas izin dari Allah. Siapapun malaikat yang akan turun, itu harus berdasarkan izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan satu malaikat ini untuk turun, mereka tidak mungkin seketika tiba-tiba turun ke dunia, tidak mungkin. Mereka turun ke dunia dengan izin dari Allah. Nah, kata Nabi SAW, malaikat ini belum pernah turun sekalipun ke muka bumi. Tapi malam ini, ista'dana rabbahu. Dia meminta izin kepada Rabbnya untuk turun ke bumi. Tujuannya apa? Yang pertama, yuslimu ala al-Hasan wal Husain. Yang pertama menyampaikan afan, yuslimu alayya wa ala al-Hasan wal Husain. Dia menyampaikan salam untukku. Jadi minta izin kepada Allah untuk turun menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada al-Hasan serta al-Husain. Wa yubashshirani bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli al-Jannah, dan membawa kepadaku dua kabar gembira. Kabar gembira yang pertama, kata Nabi SAW, malaikat itu mengatakan bahwa Fatimah nanti akan menjadi pemimpin wanita surga. Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, akan menjadi pemimpin wanita surga. Dan juga malaikat itu mengabarkan kepadaku bahwa Al-Hasan wal-Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemuka pemuda-pemuda surga. Taib. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, nomor hadis 2975 menurut yang disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian yang berikutnya. Al-Hasan dan Al-Husain tidak diragukan lagi, beliau adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita semua wajib untuk mencintai, membela Al-Hasan demikian juga Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Baik. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ghadatan. Ghadatan maksudnya fi sobah. Suatu pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Wa alaihi mirtun murahal min syi'rin atau min syi'rin aswad. Dan ketika itu beliau memakai selimut tebal dari benang berwarna hitam. Taib. Ini satu jenis pakaian. Anda tidak tahu jenis pakaiannya apa. Intinya beliau pakai selimut tebal berwarna hitam. Taib. Dan selimut itu panjang. Beliau pakai itu dan keluar rumah. Ini menunjukkan bahwa pagi itu sangat dingin. Tidak biasa Nabi SAW keluar membawa atau memakai selimut. Taib. Faja Al-Hasan bin Ali fa'adkhalahu. Datanglah Al-Hasan bin Ali radiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun memasukkan Al-Hasan ke dalam selimutnya. Kemudian, thumma ja'al Husain fadakhala ma'ahu. Lalu datang lagi Al-Husain, ikut masuk ke dalam selimut. Berjalan bersama Nabi SAW, satu selimut. Taib. Thumma ja'at Fatimatu. Kemudian beliau bertemu lagi dengan Fatimah, ibunya. Taib. Dimasukkan juga oleh Nabi SAW di selimut itu. Mereka berjalan bersama. Taib. Thumma ja'a Ali ibnu Abi Talib. Fadakhala ma'ahum. Dan kemudian datang Ali bin Abi Thalib. Beliau juga bawa Ali masuk ke dalam selimut. Mereka kemudian satu selimut bersama dan berjalan keluar. Taib. Setelah itu, setelah mereka berjalan bersama-sama, Nabi SAW membaca surat Al-Ahzab ayat ke-33. Taib. Ini ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait. Kemudian di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dibaca oleh Nabi SAW, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya saja Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait ar-rijs, perbuatan-perbuatan keji. Wa yutahhirukum tadhhira, dan Allah ingin untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Ini beliau ucapkan untuk siapa? Untuk Ali bin Abi Thalib, untuk Fatimah, untuk Al-Hasan dan untuk Al-Husain. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula kita tahu bahwa Ahlu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki keutamaan-keutamaan besar, tetapi mereka juga mendapatkan hukum-hukum khusus, hukum-hukum tertentu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberlakukan untuk selain Ahlul Bait. Di antaranya adalah apa? Hah? Tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Jadi diharamkan Ahlul Bait untuk makan harta zakat dan harta infak atau sedekah. Tidak boleh. Kita boleh. Tayib. Nah, tujuannya apa? Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kenapa Ahlul Bait tidak diperbolehkan makan zakat dan infak sedekah. Tayib. Ayat yang di atas tadi. Allah menginginkan Ahlul Bait itu bersih dan suci total. Sedangkan harta zakat, harta infak dan sedekah itu min ausakhin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang dibersihkan dari harta manusia. Zakat adalah pembersihan untuk harta kita. Jadi dianggap sebagai wasakh, dianggap sebagai apa namanya? Barang kotor karena dikeluarkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu Ahlul Bait tidak diperbolehkan untuk makan harta zakat, infak dan sedekah. Nah, termasuk salah satu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya beliau kepada Al-Hasan dan kepada Al-Husain, pernah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari demikian juga Imam Muslim rahimahumullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan suatu kali akhadha Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu tamratan min tamris sadaqah. Al-Hasan bin Ali karena tidak tahu dan beliau masih kecil. Ini menurut satu pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memberitahukan ilmu itu kepada Al-Hasan. Tayib. Nabi sudah memberitahukan kepada Al-Hasan, tapi karena beliau masih kecil, beliau lupa. Jadi beliau mendatangi kurma sodakoh yang dikumpulkan di masjid Nabi SAW. Al-Hasan datang kemudian mengambil satu butir kurma, anak kecil, diambil dimakan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW melihat itu, Al-Hasan memakan kurma sodakoh. Beliau pun menghampiri Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Faja'ala fi fihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memasukkan tangannya ke mulut Al-Hasan. Wa qala kih kih, dan mengatakan kepada Al-Hasan kih kih, ucapan untuk muntahkan, muntahkan. Tayyib. Ama alimta anna la naqulus sadaqah? Tidakkah engkau tahu wahai Al-Hasan bahwa kita Ahlul Bait dilarang untuk makan harta sedekah? Tayyib. Ini perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak mengatakan alah masih kecil enggak apa-apa lah. Enggak. Tarbiyah itu ditanamkan dari kecil. Kalau dari kecil kita terbiasa membebaskan mereka, apa jadinya nanti besar? Jadi tarbiyah itu tetap dari kecil. Berusaha, bukan kita maksudnya disamakan dengan orang dewasa, harus begini, harus begitu. Tidak, semua sesuai porsinya. Tapi pembelajaran itu semenjak dini. Mulai dari kecil, apalagi usia 2, 3, 4 tahun, itu adalah usia-usia yang pertama kali kita tanamkan. Itu yang akan menjadi master bagi anak. Setelah itu akan mudah insyaallah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah beberapa yang berkaitan dengan keutamaan Al-Hasan. Tayyib. Kemudian keilmuan Al-Hasan terakhir. Kalau kita bahas Al-Hasan sirahnya banyak sekali. Kita ambil beberapa hal yang penting saja. Ilmu dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau menghafal banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini terbukti banyak riwayat, demikian juga banyak murid-murid Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nama-nama besar yang dikenal ketika itu. Salah satu di antara atau beberapa nama di antara murid-murid Al-Hasan bin Ali adalah Suwaid bin Ghaflah, demikian juga Abu Al-Hawra As-Sa'di, demikian juga Al-Imam Amr bin Syarahil As-Sa'bi rahimahullah taala, Humairah ibn Maryam, Asbagh bin Niyabah dan Al-Musayyib bin Nahbah. Tayyib. Ini murid-murid dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar jilid ketiga halaman 246. Tayyib. Salah satu riwayat yang datang dari Al-Hasan bin Ali adalah masalah doa witir. Atau kadang ini juga diamalkan di doa kunut ketika witir. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan setiap kali witir. Kalimat itu adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Tayib. Sering dengar doa ini? Sering dipraktikkan. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, nomor hadis 1263. Tayib. Enggak perlu diterjemahkan doa tadi? Terjemahkan enggak? Enggak usah. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin masyaallah rahimani wa rahmakumullah beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Masih banyak lagi poin-poin yang tidak kita bahas di sana. Berapa jumlah istri Al-Hasan bin Ali, kapan beliau meninggalnya, berapa jumlah anaknya, bagaimana ibadah dari Al-Hasan bin Ali, semuanya mungkin perlu untuk kita ketahui. Al-Hasan dikenal seorang yang abid. Beliau juga dikenal banyak istrinya dan beliau juga banyak anaknya. Ada 15 mungkin kurang lebih. Itu tidak dari 1-2 istri. Ada beberapa istri beliau radhiyallahu taala anhu. Tayib, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan peristiwa peperangan Bani Nadir. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.